Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jazakallahu khairan Muhammad. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata tidak sekali dua kali saya ditanya oleh beberapa orang berbeda, pertanyaannya sama. Pertanyaannya dulu pernah terbaca di sini satu ketika daurah pertama sepulang saya dari Yaman. Katanya salah satu tujuan berangkat belajar ke Yaman yang terakhir kali itu untuk belajar mengendapkan rasa. Mungkin malam ini saya bisa berbagi satu dari sekian jurus ilmu mengendapkan rasa. Bukan berarti saya sudah sukses menguasai. Jangan keliru, jangan salah paham. Di garis bawahi, cetak tebal, bukan berarti saya telah menguasai ilmu mengendapkan rasa. Belum. Tetapi masih dalam taraf belajar dan berlatih. Masih tahap awal. Irama kehidupan biasa yang seperti ini. Ya. Jadi perlu digarisbawahi lagi, bukan berarti saya telah menguasai, tetapi saya masih dalam taraf belajar berlatih, masih tahap yang sangat awal sekali. Tetapi barangkali dengan saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, ada di antara antum, saudara-saudara saya, seiman, seislam, dan semanhaj yang mungkin bisa lebih baik di dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, salah satu jurus dari ilmu mengendapkan rasa terbaca dari judul yang diangkat malam hari ini. Apa susahnya hidup tulus? Nah, jadi apa susahnya hidup tulus? Jawabannya susah sekali. Jadi kalau ditanya apa susahnya hidup tulus? Susah sekali. Tulus itu dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan kejernihan hati. Ya, tulus dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan ketulusan hati, kebeningan hati, kejernihan, tidak ada noda, tidak ada kotor di sana. Tulus, ikhlas. Nah, apa yang dia kerjakan itu ringan. Jadi kalau sekali lagi ditanya, apa susahnya hidup tulus? Jawabannya susah sekali. Jawabannya susah sekali. Padahal hidup kita di dunia ini tidak akan mungkin bisa lepas dari ketulusan jika ingin bahagia. Tanpa ketulusan semuanya berat. Tanpa ketulusan semua akan terasa rumit. Tanpa adanya sebuah ketulusan, kita tidak mengenal istilah ringan, mudah, gampang. Karena tidak ada ketulusan. Ini kurang lebih 17 bulan lamanya kemarin di Yaman. Ini salah satu ilmu yang berusaha saya matangkan dengan kembali muhasabah, evaluasi diri. Usia sudah 30 tahun. Sudah terlalu tua. 30 tahun itu sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua untuk tertinggal dari perlombaan beribadah. Orang mungkin menyangka 30 tahun masih terlalu muda. Tetapi dalam sebuah perlombaan, yaitu perlombaan ibadah, 30 tahun itu sudah terlalu tua. Sudah sangat terlalu tua. Nah, dari sekian banyak momen dan peristiwa yang pernah saya alami, ternyata memang tulus itu susah. Pernah suatu saat saya diundang daurah di sebuah tempat di luar Jawa, jauh. Sudah diatur oleh panitia tanggal sekian sampai tanggal sekian, acaranya begini begini, sudah terjadwal dengan rapi. Di sana semua ada alokasi untuk taklim, ramah tamah, istirahat, olahraga, refreshing. Jadi kalau luar Jawa itu kan daurah tidak sama dengan daurah yang diadakan di Jawa. Selalu minimal 3 hari, 4 hari, 5 hari melihat jarak. Melihat apa namanya? Kebutuhan terhadap ilmu. Biaya juga menjadi faktor yang lumayan besar juga. Nah, ini sudah ditentukan waktunya. Nah, di tengah berjalannya daurah ini, tiba-tiba ada daerah lain yang jaraknya cukup jauh juga ditempuh dengan perjalanan darat. Itu memaksa, dalam tanda kutip, memaksa untuk mendatangkan saya di daerah tersebut dengan mengorbankan salah satu kegiatan istirahat. Jadi bahasanya kurang sopan. Bahasanya kurang sopan sekali. Bahasanya kurang sopan sekali. Sampai-sampai saat itu terpikir, udahlah, besok lagi nggak pengen daurah di sini. Besok-besok lagi saya tidak pengen daurah di tempat ini, karena tidak nyaman. Nah, itu menjadi bahan refleksi. Kemudian dikaitkan dengan ilmu ketulusan tadi, salah satu bagian dari ilmu mengendapkan rasa. Artinya kalau kita memang tulus berdakwah, tulus dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, tentu tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada istilah mutung. Kalau bahasa Jawa, mutung. Bahasa Indonesia apa itu mutung? Bahasa Indonesia mutung apa ya? Bukan mutung kasarung. Bahasa Indonesia mutung. Apa Mas Ahmad? Ngambek ya. Enggak ada istilah ngambek. Tidak ada istilah. Jalan ternyata. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Kemarin waktu di Yaman juga seperti itu. Saya sudah pernah ceritakan ke santri-santri Ma'had Darussalam. Itu belajar Al-Quran satu halaman saja. Itu sampai 7 hari, 8 hari. Diulang-ulang terus sama gurunya. Besok ulang. Padahal gurunya ini masih 19 tahun. Lebih muda daripada saya. Besok diulang lagi Mukhtar. Ya, namanya Ali. Besok sudah paling bagus. Saya merasa bacaannya keliru. Besok diulang lagi. Kalau tidak salah hari ketiga, hari keempat, saya membacanya dengan suara sengau, suara di hidung. Kebiasaan orang Indonesia memang seperti itu, sulit untuk lepas dari suara hidung. Sesuatu yang keliru sebenarnya, tapi itu sudah kebiasaan kita. Baru saya mulai, a'udzubillah, sudah. Apa itu a'udzubillah? Wah, itu langsung tergores di hati. Cus, cus, cus, cus, cus, cus. pula, oh sudah, baru a'udzubillah itu sudah keliru, sudah salah. Bahkan ditegurnya sampai seperti itu. Apa itu awang-awang? Akhirnya satu halaman itu saya baca asal-asalan ngawur sudah. Terserah. Pokoknya. Dalam perjalanan pulang ke pondok, karena jaraknya cukup jauh, 2,5 km jalan kaki, saya bilang, mulai besok gak usah setoran lagi lah. Mulai besok gak usah setoran lagi. Ada juga ulama yang tajwidnya kurang baik. Sudah cari alasan ini ya. Cari-cari alasan. Udah besok gak setoran lagi. Tapi kembali tadi ke ilmu ketulusan. Orang kalau belajar Al-Quran, katakan dia sebagai seorang murid, kalau betul-betul dia tulus, ikhlas lillahi azza wa jalla. Ternyata mau disalahin gurunya. Dia datang gurunya enggak datang. Dia datang gurunya telat. Dia datang gurunya marah-marah. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena bagi dia ibadah belajar Al-Qur'an. Tidak terkait dengan A, I, U, E, O. Nah. Di waktu yang lain, saya sudah masak. Kita sudah masak di kamar. Selesai masakan ya, saya masak, ada teman juga lain masak satu kamar, selesai. Rencana kita akan makan sekamar. Nah, menjelang salat zuhur, ada tamu datang di ma'had kami di kamar. Tamu orang Indonesia. Kemudian saya putuskan bersama dengan teman-teman di sana, saya sendiri ketika itu, sudahlah hasil masakan kita pagi ini kumpulkan jadi satu, kita hidangkan untuk tamu kita yang baru datang ini, rombongan mereka. Ternyata teman saya enggak setuju. Teman saya enggak setuju. Ceweknya bukan main tuh. Sakit hati. Tapi tadi saya katakan sedang berlatih dan belajar. Belajar berlatih. Saya pikir ulang kembali ya. Itu sempat ada rasa mengganjal di hati dengan teman saya tadi. Nah, tapi sebelum terlanjur lebih jauh, saya tidak boleh lepas dari namanya ketulusan. Kalau saya tulus berteman, tulus bersahabat, masalah sekecil ini mestinya tidak terlalu dibesar-besarkan. Cuma masalah makanan saja, masalah ini, masalah yang sangat kecil dan ringan sekali. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu tadi cuma 3 dari sekian banyak momen yang pernah saya alami, dan saya yakin masing-masing kita pun pernah atau bahkan sering mengalami hal-hal seperti itu. Dikecewakan temannya, dikecewakan istrinya, dikecewakan anaknya, dikecewakan orang tuanya, dikecewakan gurunya, dikecewakan pimpinannya, dikecewakan tetangganya, dikecewakan oleh siapa saja. Saya yakin banyak di antara kita yang pernah merasakannya. Nah, kita perlu mengukur ketulusan yang ada di dalam hati, keikhlasan. Kalau ketulusan itu memang benar-benar ada di dalam hati, ibadah yang sedang kita jalani tidak akan terganggu. Kewajiban kita laksanakan sebagai kewajiban, walaupun mungkin hak-hak kita tidak tertunaikan. Ini bagian dari arti sebuah ketulusan. Nah, di sana baru saya memahami. Kalau dulu cuma membaca, menulis, menyampaikan, menghafal, tapi akhir-akhir ini saya sudah bisa merasakan. Ternyata kalimat-kalimat dari para ulama tentang niat itu sungguh benar sekali. Misalkan ucapan Al-Imam Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tanqalibu 'alayya." Baru akhir-akhir ini saja, ikhwati fillah barakallahu fikum, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Tidak ada satu hal yang lebih berat untuk aku hadapi, untuk aku sembuhkan, untuk aku kalahkan, untuk aku kekang, untuk aku kuasai dibandingkan niatku. Kata beliau, kenapa? Li'annaha tanqalibu 'alayya. Karena niat itu ternyata selalu berubah-ubah. Niat itu selalu berubah-ubah. Dulu kalimat ini sudah saya hafal. Pernah saya terjemahkan, saya sampaikan. Tapi sekali lagi barakallahu fikum, baru akhir-akhir ini bisa saya pahami betul. Memang tinggal prakteknya juga. Kalau memahami, saya katakan akhir-akhir ini prakteknya sedang berjalan. Berlatih, belajar, berlatih, belajar. Ini satu ibadah. Misal satu ibadah sedang saya kerjakan, begitu. Satu ibadah saya kerjakan. Katakan tadi mentas store hafalan Al-Quran. Ini kan ibadah ya, menyetorkan hafalan Al-Quran. Setorkan ibadah ini lillah subhanah. Tapi di tengah perjalanan tadi, kadang kita dihadapkan dengan seorang guru yang kaku. Apakah niat kita tetap lurus, tulus, atau karena kekakuan sang guru kemudian berubah niat kita? Seperti itu kenyataannya. Nah, kita punya niat belajar bahasa Arab, tapi ternyata gurunya sering telat, sering gaib, tidak masuk tanpa keterangan. Misal, ini masih tetap semangat apa enggak ini? Kembali kepada ketulusan hati kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, jadi memang kalau ditanya apa susahnya hidup tulus, ya berat, berat sekali. Makanya para ulama rahimahumullah, seperti Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, beliau menyatakan, "Lau sannaftu kitaban fil abwab, laja'altu haditha Umar, innamal a'malu bin niyat fi kulli babin." Kata Imam Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah, seandainya saya menyusun sebuah kitab yang terdiri dari sekian banyak bab, pasti dalam tiap-tiap bab itu aku letakkan pertama kali hadith Umar Ibn Khattab, "Innamal a'malu bin niyat wa innamal kulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Apa yang diperoleh seorang hamba tergantung juga dengan niatnya. Ibadah itu sah ataukah tidak tergantung niat. Dapat pahala ataukah malah mendapatkan dosa, itu pun kembali kepada niatnya, kembali kepada ketulusan. Itu berat sekali, berat sekali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan sekian banyak ulama yang lain, beliau-beliau mengatakan, "Hadzal hadits thulutsul ilm." Hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini merupakan sepertiga dari seluruh ilmu yang sampai kepada kita. Hadits innamal a'malu bin niyat itu adalah sepertiga dari seluruh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Nah. Jadi memang ikhwati fillah barakallahu fikum, kita seharusnya memang perlu ya banyak-banyak tadabbur, merenung, evaluasi, muhasabah. Ini menghisab diri sendiri, memperhitungkan dan mengukur kadar diri. Itu memang harus sering dilakukan. Karena ketulusan itu seperti yang saya sebutkan di depan tadi, tidak akan bisa lepas dari seluruh kehidupan kita. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Yadkhulu fi sab'ina baban minal fikhi." Hadith innamal a'malu bin niyat ini, hadith yang sudah kita hafalkan, itu masuk dalam 70 pembahasan fikih. Dalam 70 pembahasan fikih. Jadi sekian banyak pembahasan-pembahasan agama, itu nanti kembalinya kepada sebuah ketulusan. Kembalinya kepada sebuah ketulusan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Seandainya nanti wahai Rasulullah muncul para pemimpin yang zalim, para penguasa yang tidak memperhatikan hak-hak rakyatnya, penguasa yang maunya enak sendiri, apa yang harus kami lakukan?" Kata Nabi, "Isbiru," sabar. Bahkan sahabat mengatakan, boleh tidak wahai Rasulullah, kami perangi mereka dengan senjata, dengan pedang. Kata Nabi, enggak boleh. Tetap harus bersabar. Apa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in ukhidha maluk wa in dhuriba dhahruk. Walaupun hartamu diambil paksa, walaupun punggungmu dicambuk dan dipukul, sabar. Sabar. Nah, ini pun bagian dari sebuah ketulusan dalam hidup sebagai seorang rakyat. Ketulusan dalam kehidupan sebagai seorang warga terhadap pimpinan dan penguasanya. Nah, Nabi dalam kesempatan yang lain mengatakan, tu'adduna ma'alaikum wa tas'aluna ma'indallahi ma'alaikum. Kalau misalkan ada para pemimpin seperti itu, lakukan saja kewajiban kalian sebagai seorang warga, sebagai seorang rakyat. Lakukan dan laksanakan kewajiban kalian. Adapun hak-hak kalian, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakmu minta kepada Allah. Kewajibanmu laksanakan. Nah, jadi memang benar kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, itu sepertiga dari bagian agama ini betul-betul benar ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Silahkan kita berbicara tentang apa saja mengenai agama Islam, pasti ada hadis innamal a'malu binniyat. Pasti ada hadis innamal a'malu binniyat. Ya, tulus kita sebagai seorang rakyat, tulus kita sebagai seorang warga, laksanakan tugasmu, kewajibanmu. Haknya kok tidak terpenuhi? Hak kami sebagai rakyat mana? Apakah karena hakmu sebagai rakyat tidak diberi, kemudian kewajibanmu ditinggalkan? Tidak tulus engkau sebagai rakyat. Artinya, engkau melaksanakan kewajiban hanya untuk mendapatkan hak. Kalau tidak dapat, kewajiban ditinggalkan. Tidak tulus namanya. Padahal kita diajarkan Nabi SAW, laksanakan tugasmu, tunaikan kewajibanmu. Hakmu kalau tidak diberi, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam berjual beli, berniaga, berbisnis. Jual beli ya, bisnis. Apa saja yang kita bisniskan? Apa saja yang kita jual belikan? Asalkan halal, thayyib. Yang namanya persaingan tidak sehat itu akan selalu ada. Amanah merupakan sikap yang semakin sulit untuk ditemukan. Khianat selalu saja ada. Sikap khianat itu selalu saja ada. Tetapi lihatlah bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membimbing kita untuk tulus, hatinya tetap bersih, suci. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Addil amanata ila man i'tamanak. Tunaikan amanah itu. Kepercayaan yang sudah diberikan untukmu, laksanakan. Kata Nabi di akhir hadis, wala takhun man khanak. Jangan engkau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Ini juga ajaran ketulusan, subhanallah. Apa susahnya hidup tulus? Susah. Tidak semua orang bisa. Tapi mestinya kan kita mau belajar, berlatih, belajar, berlatih. Kata Nabi, wala takhun man khanak. Jangan engkau khianati orang yang berbuat khianat kepadamu. Kita sebagai manusia cenderungnya ingin membalas. Akui saja. Wong itu sudah keterangan dari Allah dan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau barangkali kemudian kita berusaha untuk lari, enggak saya enggak. Kalau saya sih lebih percaya dengan firman Allah dan sabda Nabi. Itu memang sudah karakter manusia kok, inginnya kalau disakiti ya balas begitu. Tetapi kita lihat bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala takhun man khanak. Jangan engkau khianati orang yang sudah berbuat khianat kepadamu. Artinya apa? Tunaikan tugasmu, tunaikan kewajibanmu meskipun hakmu tidak diberi. meskipun hakmu tidak diberi. Sebenarnya kita kan juga punya hak dalam berbisnis, jual beli, muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan punya hak ya. Kita punya hak. Nah, tapi kadang-kadang dari rekan bisnis kita, dari kolega kita, dari partneran kita, atau link-link kita, ternyata ada semacam ketidakjujuran. Apakah yang seperti itu membuat kita boleh untuk melakukan tindakan yang tidak jujur juga? Keliru. Tidak boleh seperti itu. Engkau harus jujur. Engkau harus tetap tulus. Berat ya. Oh, disakiti kok. Dikhianati kok. Gak boleh membalas. Hak kita tidak diberi kok. Masa kewajiban terus kita lakukan? Bukan seperti itu. Kewajibanmu tunaikan walaupun hakmu tidak diberikan. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adil amanata ila man ta'manak wa la takhun man khanak. Kita sekarang sebagai anak sering sekali dikecewakan oleh orang tua dalam perasaan kita. Mungkin saja orang tua sama sekali tidak berniat untuk mengecewakan kita. Tapi dalam perasaan kita sebagai seorang anak, mungkin sikap orang tua itu mengecewakan. Ucapan orang tua itu sangat menyakitkan sekali. Menuntut dari kita sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Di luar batas kemampuan kita. Atau misalkan orang tua tidak sependapat, tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Ingin berbuat baik, ingin belajar agama lebih dalam, ternyata orang tua tidak menyetujui. Nah, atau orang tua tuntutannya macam-macam, A, B, C, D, E, F, G. Sekian banyak tuntutan dari orang tua. Jadilah anak yang tulus dalam berbakti. Tulus dalam berbakti itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam sekian banyak ayat memerintahkan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tua itu kafir sekalipun, berbeda agama. Walaupun orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, tidak kita ikuti perintah tersebut, tetapi bukan berarti kemudian kita bersikap kasar kepada mereka. Bukan berarti kemudian kita memutuskan hubungan dengan mereka. Bukan berarti kemudian kita boleh untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap mereka. Bukan. Nah, tulus dalam berbakti. Tugas dan kewajibanmu apa? Berbakti. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan semampumu, tidak berlebihan. Kalau itu bisa dilakukan, beri. Kalau misalkan itu bisa diberikan, kenapa kemudian ditahan? Nah, tulus dalam berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua seperti itu saya gambarkan tadi, orang tua itu tadi terlalu keras, terlalu banyak tuntutannya, ini dan itu, sementara yang bisa kita lakukan hanya ini, tetap meskipun dikata-katain. Nah, sehingga akan bisa merusak ketulusan dalam bakti seorang anak apabila muncul sikap kasar dari orang tua, dan itu sangat menyakitkan hati, lantas melunturkan atau mengurangi sikap bakti kita kepada orang tua. Berarti ketulusannya masih kurang. Ketulusannya masih kurang dalam apa? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Naam, barakallahu fikum. Dalam sebuah keluarga besar, ini saya berusaha untuk mendatangkan sekian banyak contoh ya. Dalam sebuah keluarga besar, ada kakek, nenek, paman, om, apa segala macam. Misalkan ada satu hari yang sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Ini anggotanya mungkin 20, 30, 50 orang. Mulai dari kakek sampai cucu. Sudah banyak sekali. Acara makan-makan lah. Ramah tamah. Di sebuah tempat misalkan. Pinggir pantai. Sudah disetting di pinggir pantai. Misalkan saya terlibat dalam kepanitiaan tersebut. Misalkan saya sudah terlibat dalam kepanitiaan tersebut. makanan kita yang urus, cateringnya, pemilihan lokasinya, jenis karpet dan tikarnya, kemudian desainnya, mungkin putra dan putri sudah disepakati untuk dipisah, mikrofonnya misal, karena mungkin kakek mau berbicara, nenek juga ingin menyampaikan beberapa petuah dan nasihat serta wejangan. Kita yang terlibat dalam panitia katakan cuma 5 orang saja, karena kita punya modal dan biaya, bisa bayar sana, bisa bayar sini. Hari H, jam J, detik D, acara dimulai. Mikrofonnya ternyata bermasalah. Misal, jadi kakek sama nenek itu bicaranya harus keras. Tiba-tiba ada salah seorang anggota keluarga, panitianya siapa sini? Misalkan, nggak betus, urus kayak gini, wah, segala macam. Misal, nah, di situ ketulusan saya diuji. Ketulusan saya diuji. Artinya saya mempersiapkan mikrofon, lokasi, apa cateringnya, semua settingan ini dan itu. Saya berbuat untuk siapa? Untuk mencari ridha dari Allah, karena ini demi keakraban dan silaturahmi antara keluarga, ataukah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan sehingga tidak siap untuk menerima kritikan dan celaan dari orang. Ini kembali ketulusan kita diuji. Kalau misalkan kata-kata yang terucap, "Mas, kalau kayak gini caranya besok saya enggak mau jadi panitia lagi." Apa ini? Ketulusannya masih kurang. Ketulusannya harus dipertanyakan. Ya apa susahnya hidup susah? Apa susahnya hidup tulus? Susah. Susah. Saya yakin dari beberapa gambaran ini saja, saya sudah bisa menggambarkan kepada antum, barakallahu fikum. Benar kan kata Sufyan Tsauri, yang paling sulit untuk diobati itu apa? Apa kata Sufyan Tsauri? Niat ya. Pertama niatnya lillah subhanahu wa ta'ala. Baru dapat dari omnya, dari pakdenya, apa kamu ini? Enggak becus ngurusin mikrofon aja sampai kayak gini. Itu sudah niatnya berubah. Aduh. Contoh yang lain, seorang suami, nah, dia kan punya cinta kepada istrinya, cinta kepada istrinya. Nah, ternyata istrinya ini menuntut banyak ya, ini. Menikah itu kan ibadah, mencintai istri pun ibadah, itu ibadah semua. Dalam rumah tangga, ketika kita mengucapkan ijab kabul dalam prosesi apa namanya yang sangat sakral sekali yang disebut dengan akad nikah itu semua kan sudah kita terikat dalam satu lingkaran ibadah dengan istri. Ketika misalkan seorang istri kemudian banyak tuntutan, ini kamu itu begini, masnya seharusnya begini, mas itu seharusnya begini, ini luntur ataukah tidak cinta kita kepada istri? Luntur ataukah tidak cinta kita kepada istri? Itu kembali kepada ketulusan dalam mencintai. Kalau kita tulus dalam mencintainya, mencintai istrimu, wahai saudaraku, mungkin kekurangan yang ada pada dia, kelemahan yang ada pada dia, hapus dari matamu. Karena Nabi sudah menyatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khulukan radhiya minha khulukan akhar, kata Nabi, hadis riwayat Muslim. Karena kata Nabi, jangan sampai seorang suami itu mencaci maki istrinya mukminah yang lain, karena bisa jadi dia benci satu perangai dari istrinya tapi dia suka perangai yang lain, suka perangai, tulus dalam mencintai. Dulu ada seorang ulama pernah dikunjungi temannya. Rumahnya memang agak jauh dari apa namanya keramaian. Ketika sampai ke rumah ulama ini, temannya kaget-kaget. Kok bisa? seekor singa garang, itu di atasnya kayu-kayu bakar. Ini sampai ke depan rumah sang ulama ini kayu bakarnya dijatuhkan gini. Jadi singanya itu jinak sekali. Singa loh mas, bisa bayangkan gak? Kalau biasanya yang untuk ngangkut kayu bakar itu hewan apa? Hewan apa biasanya untuk ngangkut kayu bakar itu? Kijang. Apa kira-kira? Kalau biasanya himar ya, keledai. Atau apa lagi? Pak Bani, lama gak ketemu Pak Bani. Hewan apa kalau di Jawa biasa dipakai untuk bawa barang itu? Sapi. Apa? Kuda. Singa mas. Ini singa padang pasir. Itu subhanallah bawa kayu bakar banyak sekali ini. Ini heran-heran sahabatnya. Kok bisa? Bertamu berapa hari? Bisa. Beberapa tahun kemudian datang lagi bertamu, tapi singa itu udah gak ada lagi. Giliran ulama itu yang bawa kayu bakar tuh berat sekali. Pertemuan pertama yang bawa kayu bakar siapa mas? Singa. Pertemuan kedua yang bawa kayu bakar siapa? Ulamanya itu. Ceritanya sahih, tapi saya lupa siapa nama ulamanya. Ngobrol sana ngobrol sini selesai, temennya tadi tanya, kok iso? Dulu saya datang yang bawakan kayu bakar singa loh mas, bukan kucing, bukan. Terjemahannya singa, aset singa. Tapi sekarang saya datang kamu yang bawa apa namanya, membawa kayu bakar. Kata ulama tersebut, dulu istri saya yang pertama perangainya buruk sekali, tapi saya bersabar. Akhirnya Allah taklukkan singa itu untukku. Setelah istriku meninggal, Allah beri saya istri yang kedua. Solehahnya minta ampun. Setelah dapat istri yang solehah, singa itu sudah gak jinak lagi. Bisa dipahami gak? Itu tadi, ketulusan dalam mencintai. Subhanallah. Kita kalau sudah punya ketulusan dalam rumah tangga pertama tadi sang ulama, istrinya itu akhlak dan perangainya tidak baik, tetapi sang ulama berusaha sabar terus. Nah. Ya memang tingkat kesabaran kita berbeda sih dengan ulama. Makanya saya katakan tadi perlu belajar dan berlatih. Ini luar biasa tingkat kesabarannya. Tapi karena tulus di dalam mencintai sang istri, walaupun istrinya begitu, perangainya buruk, sudah akhlaknya tidak baik, sering mengecewakan dan menyakiti hati suami, tetapi subhanallah Allah kemudian memberikan ganti singa yang dikenal sebagai hewan ganas, buas, liar, takluk, tunduk dengan sang ulama. Tetapi berikutnya ketika istri pertama meninggal, ganti dengan istri kedua, istri yang saleha. Sudah baik ini. Akhirnya singa itu sudah tidak tunduk lagi. Imbang, adil. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seperti itu juga seorang istri ketika ia melihat suami. Nah, mungkin suaminya apa namanya, pelit. Nah, keuangan rumah tidak pernah disampaikan kepada istrinya. Pokoknya istrinya cuma terima, tahu terima saja. Satu hari 20 ribu, satu hari 30 ribu. Kalau istrinya tanya, mas penghasilan kamu itu sebenarnya sebulan berapa? Jangan tanya-tanya. Misalnya, pokoknya yang kamu butuhkan saya kasih. Gak usah nanya penghasilan saya berapa. Terima saja. Mungkin ketus, jawabannya kasar dan segala macam. Kembali ketulusan seorang istri di dalam melayani sang suami. Suaminya seperti itu. Nah, sikapnya tidak baik. Sang suami mungkin dikatakan terlalu kasar. Barakallahu fikum. Terlalu kasar. Nah, tetapi kembali ketulusan seorang istri itu diuji. Nah, ketulusan seorang istri itu diuji. Kita dalam bersahabat, berteman pun demikian. Bersahabat dan berteman pun demikian. Yang namanya hidup berteman, hidup bersahabat, tidak mungkin lepas dari kecewa. Itu sesuatu yang mustahil. sangat-sangat mustahil tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati. Itu tidak mungkin. Pasti selalu saja ada. Tidak cocok, salah paham, salah sangka, beritanya keliru, informasinya ternyata tidak valid, yang kemudian mengakibatkan perasaan itu tidak enak. Itu biasa. Tetapi kembali, ketulusan kita diuji. Ketulusan dalam berteman, ketulusan dalam bersahabat, yang oleh para ulama disebut dalam kalimat-kalimat bijaknya, idza ra'aita min akhika khata'an fahmil lahu 70 mahmalan fa in lam tajid faqul la'alla lahu 'udhrun la a'lamu. Ini sebuah nilai ketulusan yang harus kita miliki dalam berteman dan bersahabat. Kata Nabi dalam berteman dan bersahabat, kalau engkau melihat saudaramu melakukan satu kesalahan, melihat saudaramu melakukan satu kesalahan, usahakan untuk mencari sekian banyak uzur, sampai 70 uzur pun cari. Mungkin sedang marah, mungkin sedang lupa, mungkin tidak tahu, mungkin tidak sadar, mungkin bukan itu maksudnya, mungkin tujuannya bukan saya. Mungkin terus ya, sampai 70 kata para ulama. Seandainya 70 kemungkinan itu kita cari, ternyata tidak selalu benar, enggak mungkin deh. Enggak mungkin enggak tahu, wong sudah kasih tahu kok. Enggak mungkin tujuannya bukan saya, wong wajahnya dihadapkan kepada saya kok. Gitu. Enggak mungkin maksudnya selain itu, jelas dia ucapkan begini kok. Itu dalam bersahabat dan berteman. Sampai 70 kemungkinan ternyata tidak ada yang benar, kata para ulama, tinggal satu kemungkinan pasti benar. Apa kata ulama? La'alla lahu 'udhrun la a'lamu. Mungkin dia, teman yang berbuat salah tadi, punya satu uzur tapi saya tidak tahu. Luar biasa kan ulama kita mengajarkan itu. Mengajarkan kita sebuah ketulusan. Bisa dipahami enggak ini? Kita sudah cari sampai kemungkinan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 70 kemungkinan enggak ketemu, enggak mungkin. Berarti masih ada satu kemungkinan. Apa kemungkinan yang terakhir ke-71 itu, dan mau tidak mau sampai di situ, kata para ulama, berpikir barangkali teman saya tadi berbuat salah, menyakiti dan mengecewakan saya karena saat ada sebuah alasan yang saya tidak tahu. Apa alasan itu? Saya tidak tahu. Yang jelas teman saya tadi pasti punya alasan. Maafkan. Maafkan. Itu tadi ketulusan dalam berteman, ketulusan dalam bersahabat, ketulusan dalam bertetangga. Semua. Subhanallah. Nah, ini semua ikhwati fillah barakallahu fikum, kembali kepada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma. Niat kita berteman itu apa? Niat kita bersahabat itu apa? Niat kita berbakti kepada orang tua itu apa? Niat kita sebagai suami itu apa? Niat kita sebagai seorang istri itu apa? Niat kita sebagai seorang guru itu apa? Niat kita sebagai seorang pemimpin itu apa? Mungkin kita sebagai seorang pemimpin, yang namanya pemimpin harus ngemong. Sekian banyak orang, punya 100 rakyat ya 100 pemikiran. Meskipun ada kesamaan-kesamaan ya, tapi seorang pemimpin harus ngemong. Ketulusan seorang pemimpin diuji ketika ada perbedaan pandangan yang ada pada rakyatnya. Seorang penguasa ketulusannya juga diuji dengan keanekaragaman pendapat. Kadang-kadang dia sudah, seorang penguasa sudah menetapkan sebuah kebijakan, kebijakannya seperti ini, ternyata ada sebagian warga dan rakyatnya menentang, tidak menerima, menolak. Apakah kemudian dia mutung, ngambek? Udahlah, kalau gitu yang lain saja jadi pemimpin. Tugasmu, kewajibanmu, wahai pemimpin, wahai penguasa. Jangan karena tidak disetujui oleh sebagian rakyatmu, padahal keputusan dan kebijakanmu sudah benar, sudah tepat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan karena ada sebagian orang tidak setuju, tidak sependapat, menentang bahkan, lalu mundur. Ya, tugasmu sebagai seorang pemimpin, pertanggungjawabannya bukan hanya kepada mereka, tetapi pertanggungjawabanmu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka benar ucapan Al-Imam Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala. Kata Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah tentang niat, tulus ataukah tidak, ikhlas ataukah tidak, riya ataukah sumpah. Kita berbuat, kita bekerja itu karena orang, untuk dipandang, dipuji, diceritakan sana kemari, ataukah kita beramal dan berbuat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau berbuat dan beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kanan, kiri, muka, belakang diomongin ini dan itu, tidak berubah sikapmu, tidak akan mengendurkan semangatmu dalam beribadah kalau memang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ketulusan. Kata beliau rahimahullah, ta'allamun niyyata fa innaha ablaghu minal amal. Pelajari tentang niat itu, sedikit demi sedikit, cek lagi, evaluasi lagi, muhasabah lagi. Kata beliau, fa innaha ablagh minal amal. Karena memperbaiki niat itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dibandingkan amalan itu sendiri. Orang berbuat secara fisik banyak, kita bayar orang 100.000, naikkan genteng ini ke atas lantai 3, cepat kerjanya, mungkin setengah hari selesai. Tapi apa niat dia? Untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan uang. Tapi misalkan simpulan, tolong ini ta'awun ma'had pesantren kita, bahan material perlu diangkat ke atas. Nah, asasnya apa? Ta'awun, tulus, ikhlas, naikkan, naikkan. Ya sebenarnya kalau memang punya kemampuan, ada waktu, kerja, dinaikkan barang-barang material itu sampai ke atas lantai 3. Nah, jam 3, jam 4 belum selesai, mandornya sudah muni-muni. Gimana piye iki, hani-hani? Jam telu urung rampung iki. Sampe. Kalau misalkan ada timbul di hati grundel, nglokro, mutung, apa di hati ngomong tak kerja ora. Dadi mandur wae, kerja. Berarti ketulusan kita perlu diperbaiki lagi. Ada apa dengan ketulusan kita? Kita mau dibilangin lambat, dibilangin telat, kerjanya gak bener, terserah apa kata orang. Wong kita kerja itu lillah subhanah, bukan karena penilaian dari orang, bukan karena penilaian dari orang. Lillah subhanah, semampu kita seperti itu, sudah kerja semampunya, semaksimal mungkin. Naam, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, yang dimaksud menjaga ketulusan dalam beramal itu seperti apa? Menjaga niat yang tulus ketika beramal itu seperti apa? Kata beliau rahimahullah, idza arada amalan la yuridu bihi annas. Setiap kali dia ingin berbuat, setiap kali dia ingin bekerja, beribadah, beramal, dia tidak berharap apa-apa dari orang. Dia tidak berharap apa-apa dari orang. Maksudnya apa? Dia beribadah, ini arah tujuan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipuji, disanjung, tidaknya. Dia dikritik, dicemooh, dicaci maki, itu juga tidak merubah sama tetap. Kan, bukan karena dipuji disanjung terus tambah semangat. Kalau misalkan dikritik, dicaci maki, dicela, semangatnya turun. Kembali ketulusan diuji, ketulusan kembali dipertanyakan, barakallahu fikum. Nah, lillah subhanah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan war-rajulu yuqatilu hamiyatan. Dalam riwayat yang lain, war-rajulu yuqatilu limalin. Kata sahabat itu dalam beberapa riwayat, wahai Rasulullah, ada seseorang itu berperang karena dia memang gagah berani, kuat. Ada orang berperang karena fanatik dengan sukunya. Sukunya berangkat, akhirnya dia juga ikut berangkat berperang. Yang satu berperang untuk cari ghanimah, semata-mata harta yang dia pikirkan. Kata sahabat itu, di antara mereka yang berperang di jalan Allah itu siapa? Betul-betul mujahid fi sabilillah. Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang demi menegakkan kalimat Allah agar menjadi yang tertinggi di atas muka bumi, dialah yang pantas disebut sebagai mujahid fi sabilillah. Sebagai mujahid fi sabilillah ya azza wajalla. Dan hadis ini ikhwati fillah barakallahu fikum berlaku untuk semua jenis ibadah. Bisa berlaku dalam semua kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari, semuanya tanpa terkecuali. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita, zikir kita, membaca Al-Qur'an kita. Dalam muamalah kita pun seperti itu. Muamalah antara suami dan istri dalam rumah tangga, muamalah antara anak dan orang tua, muamalah dengan tetangga, hidup bermasyarakat, muamalah antara guru dan murid-murid dengan gurunya, muamalah antara atasan dengan bawahannya, bawahan dengan atasannya, muamalah dalam hidup bersahabat, berteman, muamalah dalam hidup berta'awun, semacam di pesantren seperti ini. Hidup pesantren seperti ini berat, tulusnya itu berat sekali. Hidup tulus dalam berpesantren seperti ini berat sekali. Makanya pahalanya pun banyak. Karena berat maka pahalanya pun banyak. Kalau ingin cari dunia, gak mungkin kita dapat di pesantren. Apa yang kita dapat dari dunia? Sedikit sekali, gak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi yang kita carikan bukan semata-mata itu, tetapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, tulus, tulus. Berat sekali memang. Nah, kalau kita tulus dalam berdakwah, yang hadir banyak, yang hadir sedikit, tetap ngisi. Kalau kita tulus dalam berdakwah, mau dijemput, tidak dijemput, pakai mobil, pakai motor, naik bis umum, tetap dilakoni. Tetap dilakoni. Nah, kalau kita tulus, barakallahu fikum, di dalam berdakwah, disambut dengan sambutan yang hangat atau ditentang dengan keras, itu tidak merubah sikap. Ya. Tugas sebagai dai penggiat dakwah itu tetap terlaksana. Itu tadi. Lillah, lillah, lillah, lillah. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ikhwati fillah barakallahu fikum, kalau nasihat seperti ini saya kira tidak perlu panjang-panjang. Yang terpenting kita justru ya merefleksi diri masing-masing. Tidak perlu kita lemparkan nasihat ini ke orang lain. Sangat tidak bijak, tidak elok sekali kalau nasihat seperti ini diarahkan ke orang lain. Itu tidak elok. Mestinya nasihat seperti ini ya untuk masing-masing kita, terutama saya yang berbicara. Nasihat seperti ini kembalikan kepada diri masing-masing. Jangan perlu disanakan kemari lagi, ini maksudnya fulan ini. Enggak, sama sekali tidak. Kembalikan kepada diri sendiri. Maka tadi dalam mukadimah saya sudah sebutkan, Ini salah satu bahan renungan dan refleksi saya selama di Yaman kemarin. Salah satunya, satu dari sekian banyak ilmu mengendapkan rasa. Berat ya, tapi harus belajar dan berlatih. Belajar berarti hidup tulus. Hidup tulus, jadi orang tua yang tulus, jadi suami yang tulus, jadi tetangga yang tulus, jadi anak yang tulus, jadi bawahan yang tulus, jadi tetangga yang tulus, jadi seorang salafi juga tulus, seorang mad'u juga tulus, sebagai seorang sahabat tulus, sebagai seorang yang tergabung dalam kepanitiaan dan kepengurusan yang tulus juga, sebagai seorang ustadz semacam saya yang diustadkan juga harus tulus. Nah, harus semuanya harus serba tulus. Silahkan nasihat yang ringkas ini dijadikan sebagai bahan untuk renungan masing-masing. Sekali lagi saya berpesan, jangan diarahkan ke orang lain, itu tidak elok. Jangan diarahkan ke orang lain, itu tidak elok. Arahkan nasihat ini kepada masing-masing kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.